Tepuk-tepuk kanji. Tepung-tepung beras. Buat SAJ-ku yang sudah nonton, terima kasih banyak. Aku ramon dorde, teka hatimu masih osandaya, rang restuiku kaya tepung kanji dan duor meja yen kosting restui kacamu bisa. PT Laju Luas Indonesia. Mantap. Oke, alhamdulillah. Om Juri, masuk ya? Oh sip. Oke, kali ini kita kembali lagi ke wong sing awayu dhewe. Aduh, adikku.